Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Hadzal rajul Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi, salah satu contoh di masa kita hidup, yang dulu sebagian orang, walaupun sebagian ulama telah memberikan catatan sejak lama, namun benar apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Imam Abu Hatim rahimahullah, "Idza zahara min rajulin bid'atun fa innama akhfaha akthar." Kalau telah nampak dari seorang sebuah bid'ah, sesungguhnya yang dia sembunyikan lebih banyak dari itu. Namun waktu akan menjelaskan kepada kita, perjalanan waktu ini akan menampakkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ana dan antum semuanya dari al-bida'i wa dalalat. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Di antara bid'ah dan penyimpangan Ali Hasan Al-Halabi ini adalah pujiannya yang sangat tinggi terhadap dokumen Amman. Risalat Amman. Apa itu risalah Amman? Sebelum kita sebutkan pembahasan ini, telah terjadi pertemuan besar di kota Amman, ibu kota Yordan, Al-Urdun. Pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh dari berbagai kelompok Al-Firaq Ad-Dhalla, yang kemudian sebenarnya pertemuan itu menyikapi berkembangnya terorisme, berkembangnya sikap saling membunuh, berkumpullah berbagai tokoh tersebut yang kemudian merumuskan sebuah keputusan yang menjadi dokumen resmi negara yang dikenal kemudian dengan istilah Risalat Amman. Dalam bahasa kita lebih tepatnya dikatakan surat keputusan atau dokumen Amman. Maka Ali Al-Halabi menghadiri majlis resmi negara pada waktu itu, dan dia berceramah di hadapan Raja Yordan, dihadiri oleh berbagai tokoh Syiah, Rafidhah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang liberal. Dan Ali Hasan duduk bersama mereka, tidak merasa canggung, tidak merasa malu, duduk bersama mereka. Dan nampaknya dia diberi kesempatan untuk menyampaikan satu dua patah kata di hadapan sang raja. Dalam kesempatan itu Ali Al-Halabi menyampaikan sanjungannya dan pujiannya terhadap dokumen Amman. Apa isi dokumen Amman itu? Isinya disimpulkan oleh Syekh Rabi, Syekh Ubaidul Jabri, wa Syekh Ahmad Bazmul, wa Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh yang lainnya. Dan ini sampai hari ini terus disebarkan. Dan dengan pengakuan Ali Hasan Al-Halabi dengan penuh kebanggaan bahwa dokumen Amman ini telah dijadikan sebagai materi penting dan wajib di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah sampai perguruan tinggi. Diadakan berbagai seminar tentangnya yang mengulas, memuji, menyanjung, bahkan di masjid-masjid. Apa isinya? Isinya adalah ad-da'watu ila wahdatil adyan wal tiqa bainad diyanat wat tasamuh bainahum wad da'watu ila ad-demokrasiyah wal hukm bil qawanin al wad'iyah. Isi daripada dokumen Amman ini adalah seruan persatuan agama-agama, lintas agama, seruan untuk beramal dan menjunjung tinggi demokrasi. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Dan ketika sebagian ulama mencoba menasehatinya dan menyebutkan bahwa risalah Amman ini adalah risalah tahtawi ala dhalalah wal abatil, adalah sebuah dokumen yang telah mencakup berbagai kesesatan dan kebatilan-kebatilan. Di antara yang telah mengingkarinya adalah Fadilat Syekh Shalal Fauzan wa Fadilat Syekh Abdul Aziz Al Syekh Mufti Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah sekarang, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan itu terekam dengan suaranya. Begitu juga Fadilat Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani Fiddin, Ali Hasan Al-Halabi bukannya rujuk dan berterima kasih, malah melanjutkan pembelaannya terhadap risalah Amman ini, yang kemudian diantara pujiannya dia menyatakan bahwa risalah Amman ini adalah syarhu risalatil Islam al-haq al-wasitiyah. Bahwa risalah Amman ini adalah sebuah syarah dan penjelasan terhadap risalah Islam yang benar dan wasat, sebagai penjelas tentang kebenaran Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang wasat, ada pada risalah Amman, yaitu ajakan bergabung, saling menghormati antar agama, menghormati dalam bahasa Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, di samping Al-Quran juga Taurat wal Injil. Di zaman ini enggak pantas untuk dikatakan mari kita saling menghormati kitab-kitab suci yang turun dari langit. Kita menghormati Injil. Kita menghormati Taurah. Ya, kalau Taurah yang dimaksud adalah Taurah al-Munazzala ala Nabiillahi wa Rasulihi Musa alaihi salam. Amma Taurah al-Muharrabah. Sementara Taurah yang telah diselewengkan, dipalingkan, dipermainkan oleh Yahudi, itu bukanlah Taurah yang kita diperintahkan untuk menghormatinya. Sudah Muharrabah. Wal Injil kadhalik. Injil yang sekarang dibanggakan oleh kaum Kristen, kita tidak diperintahkan untuk menghormatinya. Tetapi Injil al-Munazzal ala Nabiillahi wa Rasulihi Isa bin Maryam alaihi assalam, itulah yang kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, menghormatinya, meyakininya sebagai wahyu kalamullah. Di dalam risalah Amman ini ajakan untuk menghormati, saling menghargai kitab-kitab suci yang ada. Ali Hasan memujinya, menyanjungnya di hadapan sang raja. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin itu dikarenakan di hadapan seorang raja, waliul amr, pantas dia mengucapkan demikian. Sebelum kita mengungkapkan kebatilan tentang ucapan ini, ketahuilah bahwa ternyata Ali Hasan melanjutkan pujian dan sanjungannya itu di majlis-majlis, di muhadarah-muhadarah, bahkan dinukil di dalam beberapa kitab karyanya, menunjukkan bahwa dia yang memang mengucapkan itu benar-benar an yakin. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Dan kalau benar itu adalah ceramah yang dia ucapkan di hadapan seorang raja, tidak pantas dia mengucapkan yang seperti itu. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap ingat nasihat salaf, untuk kita tidak mendekat kepada abwabus salafin, tidak mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Jangan merasa mampu menasihati mereka, mendatangi mereka. Qulubuna dha'ifah, kalbu kita ini lemah. Barakallahu fikum. Apalagi kita diundang dalam sebuah acara yang di situ berkumpul ahlul ahwa. bukan untuk menjelaskan al-haq dan membantah al-batil di hadapan penguasa. Sebagaimana kita pernah kita bahas tentang hukum mujadalatu ahlil batil amama waliyil amr, hukum mendebati dan menegakkan hujjah terhadap ahlul batil di hadapan penguasa. Ini ada pembahasan yang sudah pernah kita pelajari dalam kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad. Tetapi Anda duduk bersama mereka, berduduk bersama ahlul batil di tengah-tengah majlis itu, duduk dengan Rafidi, dengan Sufi, dengan Mu'tazili. Jangan berbicara tentang halqul liha, jangan berbicara tentang isbal. Barakallahu fikum. Maka tidak pantas Anda hadir di majlis seperti itu untuk menyepakati sebuah kebatilan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebagai permisalan, kalau antum melihat seorang dai duduk di sebuah majlis dengan ulil absar Abdullah, duduk dengan Nur Khalis Majid, duduk dengan Jalaluddin Rahmah, duduk dengan barakallahu fikum tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarekat. Kaifa kalau salaf melihat yang seperti ini? Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Duduk dengan para pencaci sahabat Nabi. Kita tidak dengar tadi ucapan Abdullah ibn al-Mubarak, da'u hadith Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkan periwayatan hadis dari Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela salaf, yakni mencela sahabat. Fa kaifa biman yukaffir sahabat? Lalu bagaimana dengan orang yang mengkafirkan sahabat, bukan hanya mencelanya? Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ali Hasan dengan tenang, tidak ada rasa gundah, duduk dengan mereka, memberikan sanjungan dan pujian. Tidak sampai di sana, ketika ada pihak yang menasihati dan mengingkari risalah Amman ini, dia terus membantah dan akhirnya terus menyeret dia kepada kebatilan. Di antara yang dia ucapkan antara lain adalah dalam sebuah tulisannya yang disebarkan, tulisan itu berjudul Muhatafatun min Biladil Haramain, sebuah seruan dari negeri Biladil Haramain, yakni As-Saudiyah. Dia mengatakan tentang risalah Amman ini, aqarraha, perhatikan baik-baik, aqarraha adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa kharijiha من العلماء الثقات والولاة الأمناء. Sesungguhnya dokumen Amman ini telah ditetapkan dan disetujui oleh sejumlah orang yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, adadun kabir. Dari siapa? Minal jihad resmiah, pihak-pihak resmi, lembaga-lembaga resmi, badan-badan resmi, baik di dalam negeri Urdun, Yordania, ataupun dari luar negeri Yordan. Kita akan lihat siapa ini yang dimaksud dengan pihak-pihak resmi ini tadi. Bukan pribadi-pribadi, tetapi mewakili negara, mewakili lembaga. Yang kedua, juga telah disetujui, kata Ali Al-Halabi, risalah Amman yang mengandung ajakan persatuan agama-agama, hubungan lintas agama, seruan untuk beramal dengan demokrasi dan untuk berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia. Barakallahu fikum. Minal ulama istiqat, dan telah disetujui oleh al-ulama istiqat. Kemudian wal-wulah al-umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang mengemban amanah. Mari kita akan tahu siapa ulama thiqat yang Ali Hasan maksud. Siapa pemerintah-pemerintah yang umana yang Ali Hasan maksud? Risalah Amman ini ada situs khusus, ada web khusus. ternyata didapati orang-orang yang menandatangani, dan termasuk Ali Hasan yang menandatangani risalah Amman ini, adalah lebih dari 30 ulama thiqat menurut Ali Hasan, lebih dari 30 orang tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang menandatangani. Dan tokoh-tokoh Syiah Zaidiyah, tokoh-tokoh Universitas Azhar dari kalangan Ikhwanul Muslimin, dari tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan juga dari tokoh-tokoh Sufiyah, termasuk tokoh-tokoh Al-Ibadiyah minal Khawarij. Salah satu kelompok Khawarij namanya Al-Ibadiyah. Ini yang menandatangani apa? Risalah Amman. Yang kata Ali Hasan telah ditandatangani oleh ulama thiqat. Siapa ulama thiqat? Aina Al-Fawzan? Aina Rabi' Al-Madkhali? Aina Ubaid Al-Jabri? Barakallahu fikum. Aina Abdul Muhsin Al-Abbas? Waina ulama'una wa ulama'una? Aina, aina? Yang ada adalah lebih dari 30 orang ulama Syiah Rafidhah yang bertanda tangan. Di dalamnya juga ulama Sufiyah, ulama Zaidiyah, Al-Ibadiyah, Al-Ash'ariyah, Al-Zaidiyah. Masya Allah, mereka adalah ulama thiqat dalam pandangan Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian, siapa itu al-wula al-umana? Siapa itu negara-negara yang mengemban amanah? Antara lain adalah pimpinan Iran, Ahmadinejad, Ar-Rafidhi, yang menandatangani dokumen Amman itu. Pimpinan Iran, Ahmadinejad. Ini dalam pandangan Ali Hasan adalah minal wula al-umana. Belum lagi pemimpin-pemimpin negara lainnya yang beragam afkarnya, barakallah, beragam akidahnya. Dalam pandangan Ali Hasan, wulatun umana wa ulama'un thiqat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, nas'alullah li wa lakum as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada saya dan antum al-afiyah, keselamatan dan perlindungan bagi akidah dan manhaj kita. Ila annalqallaha azza wa jal. Hada Ali Hasan Al-Halabi, yang disanjung-sanjung oleh Hizbiyun di Indonesia, didatangkan ke Indonesia, diberi kesempatan berceramah di Istiqlal, diundang ribuan manusia, dan sebagian asatidah yang mengatakan dirinya salafi masih menganggap boleh untuk hadir di majlis-majlisnya Ali Hasan. Ini enggak amanah. Enggak amanah ini terhadap salafi. Radio Raja masih memposisikan Ali Hasan sebagai tokoh penting, pemateri penting. Laisu ahlal amanah. Mereka bukan orang-orang yang amanah. Bukan orang-orang yang amanah. Ketahuilah, tak seorang pun yang telah belajar di zaman ini dan telah mendengar ada ulama yang menjelaskan dan mentahzir Ali Hasan Al-Halabi, masih saja membelanya, masih saja berafobia kepadanya. Ketahuilah bahwa dia adalah hizbiyun. Yajibu tahzir minhu, wajib untuk ditahzir umat dan salafin dari orang tersebut. Demikian salafun salihun mengajarkan kepada kita. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dan kita telah melalui dua bentuk penyimpangan Ali Hasan Al-Halabi. Dan akan insyaallah kita akan mengetahui biiznillah taala beberapa bentuk penyimpangan orang ini yang berikutnya dan yang berikutnya.